Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على الوحي المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar Isma'il Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas di pagi yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk sekalian alam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan lanjutkan kajian dari kitab Aqidatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Kita masuk pada pembahasan mauqiful ummatil islamiyah min al-mubtadi'ah wa manhaju ahli sunnah wal jamaah fi raddi alaihim. Bagaimana sikap umat Islam ya terhadap ahlu bid'ah dan bagaimana cara ahlu sunnah wal jamaah dalam membantah ahlu bid'ah. Kita ketahui bersama bahwa ya, para pelaku bid'ah ya, mereka terjerumus ke dalam bid'ah itu karena beberapa sebab. Di antara sebab-sebab yang menyebabkan seorang melakukan bid'ah, yang pertama adalah karena mereka itu jahal, al-jahlu bi ahkamiddin, karena mereka itu bodoh terhadap hukum-hukum agama, tidak mau belajar hukum-hukum agama, akhirnya dengan mudah melakukan bid'ah. Kemudian yang kedua itu karena ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu mereka, hanya mereka mudah sekali untuk melakukan bid'ah. Orang-orang yang sudah mengikuti hawa nafsunya, ia akan susah untuk menerima dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, karena ia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada dalil. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ia lebih mementingkan hawa nafsu daripada dalil. Orang-orang seperti ini, ia akan sesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman ittaba hawah?" Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? Jadi kalau ada orang yang sudah mengikuti hawa nafsunya, maka ia akan mudah untuk melakukan kesesatan, untuk melakukan kebid'ahan. Kemudian di antara sebab berikutnya adalah karena at-ta'assub lil ara. At-ta'assub li aro'i rijal, karena soal itu fanatik terhadap pendapat nenek moyang mereka. Ketika sudah datang dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ia akan mengatakan mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Kemudian yang keempat, at-tasabbuh bil kuffar, karena mereka menyerupai orang-orang kafir, akhirnya mudah melakukan bid'ah. Seperti mereka melakukan peringatan-peringatan hari kelahiran seperti hari kelahiran Nabi, Maulid Nabi. Mereka meniru-meniru budaya-budaya orang kafir, sebagaimana orang-orang Nasrani yang mengadakan hari kelahiran Isa Al-Masih. Jadi kalau ada orang yang suka mengikuti ajaran-ajaran orang kafir, ya ia akan mudah untuk melakukan bid'ah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi ahlu bid'ah ini? Ya. Apakah kita ya langsung berbicara seenaknya ya membid'ahkan perbuatan seorang itu? Apakah kita ya berdakwah ya dengan penuh hikmah mendakwahi mereka, tidak langsung menyesatkan mereka? Ya. Seorang ahlu sunnah wal jamaah ya tentu ya mereka ya membantah ahlu bid'ah ya dengan menyampaikan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis ya. Mereka mengingkari bid'ah-bid'ah mereka para ahlu bid'ah ya dengan menyampaikan dalil-dalil Al-Qur'an dan al-hadis ya. Seorang ahlu sunnah wal jamaah ya janganlah gampang membid'ahkan seorang tanpa dengan dalil ya, tanpa berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat ya dari hadis Al-Imam Al-Bukhari ya, disebutkan dari Ummu Darda qalat, ia berkata, "Dakhala alayya Abu Darda mughdaban faqultu lahu ma laka faqala wallahi ma a'rifu fihim shay'an min amri Muhammad ya illa annahum yusalluna jami'a." Dari Ummu Darda ia berkata, telah datang kepadaku ya Abu Darda dalam keadaan marah ya. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada Abu Darda, "Malaka, ada apa denganmu?" Faqal, lalu Abu Darda menjawab, "Wallahi ma a'rifu fihim shay'an min amri Muhammad. Demi Allah aku tidak mendapati sesuatu pun ya dari ajaran Muhammad ya, sedikit pun dari ajaran Muhammad pada mereka." Ya. Jadi ketika ada orang melakukan bid'ah, ya, ya Abu Darda ya, tidak serta-merta langsung menyesatkan orang itu. Ya. Jadi dia mengadukan kepada istrinya, ya, tentang perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh ahlu bid'ah. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis lain dari Amri bin Yahya, ya. Dari Amr bin Yahya ia berkata, "Aku mendengar abi ayahku yuhadisu an abi, menyampaikan hadis dari ayahnya. Qala, ia berkata, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghada. Kami duduk ya di pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum salat zuhur. Ya, ketika ia keluar kami berjalan bersamanya ke masjid. Lalu datanglah Abu Musa al-Ash'ari ya, mendatangi kami. Faqala, berkata, akharaja alaikum Abu Abdurrahman, apakah telah keluar atas kalian Abu Abdurrahman? Kulna, lalu kami menjawab, la, fajalasa ma'ana hatta kharaj, tidak, fajalasa ma'ana, tadi ia duduk bersama kami, hatta kharaja, sampai ia keluar. Falamma kharaja kumna ilahi jami'a, ketika Abdullah bin Mas'ud atau disebut Abu Abdurrahman ia keluar, kumna ilahi jami'a, kami berdiri, kami semuanya berdiri menghadap kepadanya. Faqala, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu, sesungguhnya aku tadi melihat suatu perkara di masjid kemudian aku ingkari ya. Walam ara alhamdulillah illa khaira, dan aku tidak ingin melihat kecuali kebaikan. Qala, wa ma huwa, kata Abu Abdurrahman, qala in istafat fasatarahu ya, kata Abu Abdurrahman ya, in ista ya, jika kamu ada di masjid fasatarahu, kamu pasti akan melihatnya. Qala, kemudian dia berkata, raaitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantaziruna shalah, aku tadi melihat di masjid suatu kaum ya yang membuat halaqah-halaqah, mereka duduk menunggu salat ya, fi kulli halaqatin rajulun, di setiap halaqah itu ada seorang, ya. Wa fi aydihim hasa, dan dalam tangan-tangan mereka itu ada hasa, kerikil, ya, ada kerikil-kerikil. Fayakul, kemudian dia berkata, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali menggunakan kerikil. Wa yukabbiruna mi'ah, lalu mereka itu mengikuti, ya, bertakbir 100 kali. Fayakulu hallilu mi'ah, kemudian ia berkata lagi, hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali dengan menggunakan kerikil. Fayuhallilunah mi'ah, lalu mereka pun bertahlil, ya, sebanyak 100 kali dengan menggunakan kerikil. Fayakul, kemudian ia berkata lagi, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah. Qala, famadha qulta lahum, apa yang telah engkau katakan kepada mereka? Faqala, ma qultu lahum syai', aku tak mengatakan apapun kepada mereka. Ya. Kemudian, intidaru ra'yik, sambil menunggu pendapatmu. Ya. Qala, afala amartahum ayya'uddu sayi'atihim? Kemudian ia berkata lagi, bukankah engkau telah memerintahkan mereka untuk mengulang-ulang kejelekan mereka? Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa, ya, seorang, ya, mengajarkan suatu kebid'ahan kepada umatnya, ya, yang mana berzikir dengan menggunakan kerikil itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, ya, dengan bertasbih menggunakan kerikil 100 kali, ini tidak ada contohnya. Ya. Nah, kemudian di penghujung perkataan beliau, ya, yang berkata, wallahi ya Abu Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair, kami tak menginginkan kecuali kebaikan. Qala, kemudian Abu Abdurrahman berkata, wa kam min muridin lil khair lam yusibah, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tapi kebaikan itu tidak sampai kepadanya. Ya. Orang yang bermaksud untuk berbuat baik tapi caranya salah. Ia melakukan kebid'ahan. Ya. Kemudian yang berkata, inna Rasulullah haddatsana anna qauman yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakiyahum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami bahwa ada suatu kaum yang membaca Al-Qur'an akan tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Ya. Baca Al-Qur'an baik. Ya, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara ahlu sunnah wal jamaah, ya, di dalam menyikapi ahlu bid'ah. Ya. Jadi ketika seorang melihat ahlu bid'ah, ya, jangan langsung kita bid'ahkan mereka. Kan, tapi kita dekati mereka, dakwahi mereka. Bagaimana cara ibadah yang benar, ya, cara zikir yang benar, ya, kita ajarkan kepada mereka. Jangan malah kita langsung sesatkan mereka, kemudian kita jauhi mereka. Ya. Dalam berdakwah, ya, tentunya kita harus, ya, penuh hikmah, ya. Jangan membuat orang itu lari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, basyiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'asiru. Ya. Berilah kabar gembira, janganlah membuat orang itu lari. Yassiru wa la tu'asiru. Permudahlah dan jangan persulit. Ya. Ketika melihat orang melakukan bid'ah, ya, kita dekati dia, kita dakwahi dia, ya, dengan penuh hikmah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, bagaimana cara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membantah ahlul bid'ah? Ya. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, manhaj mereka dibangun di atas kitab dan sunnah, Al-Qur'an dan hadis. Mereka berbicara sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Dan manhaj mereka, ya, betul-betul bersumber, ya, di atas dalil. Ya. Yang mana mereka itu membantah subhat-subhat al-bid'ah berdasarkan dengan dalil. Dan mereka mengingkari subhat-subhat mereka berdasarkan dengan dalil. Wa istadilluna bil kitabi wa sunnah ala wujubi tamassuk bis sunan. Dan mereka juga menyampaikan dalil dari Alkitab dan Sunnah tentang wajibnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'd. Ya. Tamassaku biha. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina min ba'd. Min ba'di. Yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu. Ya. Jadi sunnah itu harus kita pegang teguh. Ya. Agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Wan-nahyi 'anil bid'ah wal muhdatsat. Dan Ahlussunnah wal Jamaah itu melarang bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Ya. Bahkan para sahabat pun melarang bid'ah ini. Ya. Disebutkan dalam kitab Al-Ba'is, ya, ini kitab yang dikarang oleh Abu Syamah. Abu Syamah ini merupakan Syafi'i tulen, ya, madhab Syafi'i. Ya. Dalam kitab beliau Al-Ba'is ala inkari bid'ah wal hawadis. Ya, bagaimana pendorong untuk mengingkari bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara baru. Ya. Di sini dijelaskan bahwa para sahabat as-sahaba yanhaun 'anil bid'ah. Bahwa para sahabat itu melarang bid'ah-bid'ah. Tidak ada bid'ah pada zaman sahabat, ya. Tidak ada. Ya. Kemudian di dalam kitab beliau itu, ya, beliau mengutip perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagian perkataan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah sunnah Nabi dan janganlah melakukan bid'ah. Faqad kufitum, karena telah dicukupkan atas kalian. Jadi agama ini sudah sempurna, ya. Enggak usah ditambah-tambah lagi. Ya. Jadi bid'ah ya itu sudah dilarang pada zaman Nabi, sudah dilarang. Kemudian para sahabat melarangnya, para tabi'in melarangnya, para atba'ut tabi'in juga melarangnya. Ya. Tapi sekarang malah muncul bid'ah-bid'ah. Di mana-mana ada bid'ah. Ya, ini karena mereka ya tidak mau mengikuti petunjuk Nabi, tidak mau mengikuti petunjuk para sahabat, ya, akhirnya mereka melakukan bid'ah. Baik, Ustaz, sebelum kita lanjutkan ini, Ustaz, kita akan jeda sesaat. Untuk itu tetaplah bersama kami sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan di sesi kedua nanti, masih dalam pembahasan sikap Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bid'ah. Kita akan kembali setelah Saqofah Islamiyah yang satu ini. Saqofah Islamiyah. Saqofah Islamiyah. 10 amalan pelebur dosa. Pertama, taubat. Hal ini disepakati oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, istighfar atau memohon ampunan kepada Allah. Sebagaimana terdapat dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dengan beristighfar dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Ketiga, melakukan amalan kebaikan sebagai pelebur dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Yang artinya, dan dirikanlah salat itu pada pagi dan petang dan pada sebahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Keempat, saling mendoakan sesama orang beriman, seperti doa ketika melakukan sholat jenazah. dari Aisyah dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang melainkan mereka semua akan memberikan syafaat pada mayit tersebut. Kelima, amalan kebaikan yang ditujukan untuk mayit. Contohnya adalah sedekah. Amalan sedekah ini bermanfaat bagi mayit berdasarkan dalil yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, maka ahli warisnya melakukan puasa untuknya. Keenam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya pada pelaku dosa besar di hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, syafaatku diperuntukkan untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ketujuh, musibah di dunia yang menjadi sebab terhapusnya dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Kedelapan, ujian di alam kubur, termasuk siksaan di alam kubur yang menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa seorang hamba. Kesembilan, kengerian dan kesulitan pada hari kiamat. Kesepuluh, rahmat dan ampunan dari Allah tanpa sebab yang dilakukan oleh hamba. Baru saja kita dengar Sakofah Islamiyah. Nantikan Sakofah Islamiyah berikutnya di AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam acara Kajian Pagi Ismail Radio. Selamat datang dan selamat bergabung bagi sahabat Ismail Radio yang baru saja menemukan frekuensi 774 AM. Di sesi kedua ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidzullah Ta'ala yang menyampaikan bahasan materi dari kitab Syarah Aqidatut Tauhid, yang tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bid'ah. Sebelum kita lanjutkan ini Ustaz, berkenaan dengan sikap seorang yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka senantiasa menjadikan Al-Quran ataupun kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya sebagai tuntunan, lantas bagaimana dengan orang yang beranggapan saya belum mampu untuk mengambilnya sendiri Ustaz, dalam artian hanya mampu mengikuti Ustaz saya ini Ustaz, dan belum tahu bagaimana kondisi Ustaz saya, apakah dia Ahlul Bid'ah ataupun bukan, bagaimana dengan yang demikian Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi setiap orang ya, ketika ingin ya, melakukan suatu ibadah itu harus sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Hadis. Ya, ketika melihat seorang ustaz yang menyampaikan ya ceramahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, menyimpang dari Al-Quran dan Hadis, ya kita jangan ikuti. Kita berpatokan pada Al-Quran dan Hadis. Ya, bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Hadis. Ya. Kalau dia hanya berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, ya itu jangan kita ikuti. Ya, karena banyak sekarang ya dai-dai ya yang menyeru kepada kesesatan. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis ia sampaikan, hanya menyesatkan umat. Ya, makanya itulah ya, di antara tanda-tanda kiamat ya, dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak langsung mencabut ilmu itu dari ya, seorang hamba, tapi mencabut sedikit demi sedikit para ulama yang mumpuni ilmunya, yang baik akidahnya ya, diambil sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala sampai muncul suatu pemimpin ya, yang mana pemimpin itu bodoh terhadap hukum-hukum agama ya. Hatta itakhadana suru'usan juhalan, sampai manusia itu menjadikan para pemimpin yang bodoh. Lalu pemimpin itu berpatwa tanpa dalil, fa'abta bigori ilm, tanpa ilmu, fadallu adallu. Akhirnya pemimpin itu menyesatkan ya, sesat dan menyesatkan. Jadi ketika seorang ingin melihat apakah ustaz itu ahlu bid'ah atau tidak ya, kita lihat apa yang ia sampaikan, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Ya. Nah, di sini nih Ustaz. Ya. bagaimana caranya agar kita dapat membedakan ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Sedangkan kondisi kita ini awam ini Ustaz. Para pendengar mungkin sahabat Ismail Radio di rumah dalam kondisi tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan sendiri Ustaz. Artinya butuh bantuan, bagaimana dengan yang demikian Ustaz? Ya kalau demikian misalnya seorang itu tidak tahu apakah Ustaz itu ahli bid'ah atau tidak ya. Ya dia ya tanyakan kepada Ustaz yang tahu tentang Ustaz ini. Tanyakan, Ustaz bagaimana tentang ini, orang ini? Ya, tentang akidahnya bagaimana ya? Apakah ia melakukan bid'ah atau tidak? Sedangkan orang ini awam, tidak tahu apa-apa. Tanya kepada orang yang lebih tahu. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu, yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Seperti itu, tanyakan kepada ustaz. Ya. Karena sekarang banyak ya orang-orang awam, tidak tahu apa-apa tapi dia tidak mau bertanya. Ya. Mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh ustaznya. Padahal ustaznya itu ahlu bid'ah. Ya. Hadis-hadis yang disampaikan semuanya palsu. Hadis maudhu'. Ya, hadis dhaif. Ya sampaikan. Akhirnya orang awam ini mau enggak mau dia ikut karena tidak tahu. Ya. Makanya tanyakan kepada ustaz yang mumpuni, yang lebih tahu, ya. Seperti itu. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitulah tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam membantah ahlu bid'ah. Mereka membantah mereka sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan hadis. Dan mereka melarang bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang baru, ya. Dan mereka cara mereka juga, ya. Mereka membantah ahlu bid'ah, ya, dengan mengarang banyak kitab. Mengarang banyak kitab. Di antaranya, ya, kitab-kitab Al-Aqaid Al-Syiah Wal-Khawarij Wal-Jahmiyah, kitab-kitab tentang akidah-akidah, tentang akidah-akidah Syiah. Sekarang ada kitab bagus yang dikarang oleh Ihsan Ilahi Zahir, yaitu seorang ulama dari India, ya, seorang ulama Ahlu Sunnah. Mereka apa, ulama ini, ya, berdakwah, ya, mendakwahi para ahlu bid'ah di India. Di antara kitab beliau adalah Mujmal Aqaid Syiah, tentang ya akidah-akidah Syiah, bagaimana akidah-akidah Syiah dijelaskan di situ. Kemudian beliau juga mengarang kitab tentang Aqaid Jama'at Tabligh, bagaimana akidah-akidah Jama'at Tabligh. Dia bahas semuanya di situ. Ya. Pokoknya yang berkaitan tentang akidah-akidah yang jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibahas oleh Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Ya, di antara kitab yang beliau karang juga kitab At-Tasawuf, akidah itu tasawuf, bagaimana akidah orang-orang sufi, ya. Itu ya. Kemudian di antara kitab-kitab ya yang menjelaskan tentang akidah-akidah Syiah, kemudian ada juga kitab-kitab tentang akidah Al-Khawarij, akidah Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dan banyak juga ya perkataan-perkataan ulama ya yang membahas tentang ya perkataan-perkataan ahlu bid'ah dalam masalah iman. Masalah iman dan akidah. Ya. Ada juga kitab khusus yang khusus membantah tentang akidah Jahmiyah. Sebagaimana kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kitabnya berjudul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bagaimana bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Ya. Ada juga kitab yang dikarang oleh Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi. Juga kitabnya berjudul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Kemudian kitab-kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ada juga kitab dia yang berjudul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, ya. Kemudian ada kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn al-Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang membantah tentang Al-Quburiyah wa Sufiyah, tentang Al-Kubur, ya, yang suka apa mengkultuskan kubur, minta berkah kepada kuburan wa Sufiyah, tentang akidah-akidah Sufi. Ya, orang-orang Sufi, ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kitab khusus membantah tentang ahlul bid'ah. Ini banyak sekali kitab-kitabnya ya, yang bisa mungkin jadi rujukan kita ya, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Di antaranya kitab Al-I'tisam Al-Imam Syatibi. Ini membahas tentang bagaimana tentang tersebarnya bid'ah-bid'ah yang dijelaskan semuanya di sini. Ada juga kitab Iqtida' Siratul Mustaqim yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada kitab Inkarul Hawadis wal Bid'ah, mengingkari ya tentang perkara-perkara baru dan bid'ah-bid'ah yang dikarang oleh Ibnu Waddah ya. Ada juga kitab Al Hawadis wal Bid'ah yang dikarang oleh At-Turtusi. Ya, kita jadikan sebagai rujukan kita. Ada kitab Al-Ba'is ala Inkar Bid'ah wal Hawadis yang dikarang oleh Abu Samah. Ini Syafi'i tulen, yang mazhab Syafi'i tapi di ahlu bid'ah. Sekarang banyak yang mengaku mazhab Syafi'i tapi masih melakukan bid'ah. Padahal Imam Syafi'i sendiri anti bid'ah. Imam Syafi'i. Ya. Ini ya. Kemudian ada kitab-kitab yang al-Asriyah, kitab-kitab yang modern yang harus jadi yang menjadi rujukan kita ya, yaitu kitab Al-Ibda' fi Madaril Ibtida', dikarang oleh Syekh Ali Mahfud. Ada kitab As-Sunan wal Mubtada'at al-Mutaalliqah bil Azkar was Shalawat, kitab tentang kitab-kitab sunnah wal mubtada'at dan bid'ah-bid'ah yang berkaitan tentang zikir-zikir dan shalawat-shalawat ya. Ini untuk membantah ketika seorang itu berzikir dengan berlebih-lebihan, berselawat dengan berlebih-lebihan. Ya, baca kitab ini. Yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hawamidi. Ya. Ada kitab juga yang bagus yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Yaitu kitabnya berjudul Risalatut Tahdhir minal Bid'ah, tentang peringatan at-tahdhir, memperingatkan dari bid'ah-bid'ah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk sekarang pada pembahasan fi bayani namadid minal bid'ah al-mu'asirah. Contoh-contoh bid'ah yang modern. Seperti apa sih bid'ah itu yang modern yang ada zaman sekarang ini? Ya. Ini bid'ah ini banyak sekali. Ya. Di antaranya ya al-ihtifal bil maulidin nabi. Mengadakan maulid nabi. Maulid Nabi ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak pernah mencontohkan. Ya. Peringatan Maulid Nabi ini muncul ya pada masa ya Syiah, dimunculkan oleh Syiah. Ya. Al-Fatimiyah, Syiah Fatimi. Ya. Dicetuskan oleh Banu Ubaid Al-Qadda. Banu Ubaid Al-Qadda. Ya, dari sinilah munculnya Maulid Nabi. Akhirnya diikuti oleh kaum muslimin pada zaman sekarang, ya. Kemudian di antara bid'ah-bid'ah yang modern, at-tabaruk bil amakin wal asar wal amwat. Minta barokah. Ini nih yang banyak ya, nih kayaknya saat. Minta berkah pada tempat-tempat tertentu, pada kuburan misalnya, minta berkah di situ. Ada orang yang baru meninggal yang mana orang beranggapan bahwa orang ini orang yang memiliki karomah misalnya. Kemudian ia bertabaruk pada kuburan itu, minta kepada kuburan itu. Banyak sekarang ya. Orang-orang ziarah kubur. Ya niatnya bukan ziarah kubur tapi minta barokah, ya. Kalau ziarah kubur diperbolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dianjurkan. Ya, bahkan dianjurkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah minta barokah kepada kuburan itu. Kemudian minta barokah kepada orang-orang sudah mati. Ya, tidak boleh kita minta barokah. Sama orang hidup pun kita tidak boleh minta barokah. Ya, sampai kita mengelus-elus tangan orang itu, sampai kita mencium-cium, kemudian kita sampai menelan ludah orang itu. Ini sudah berlebihan. Para sahabat pun ya tidak ada ya yang boleh dijadikan barokah. Ya, di dalam tubuh-tubuh mereka tidak boleh. Yang boleh dimintain barokah itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mencukur rambutnya, kemudian Rasulullah membagi-bagikan rambutnya kepada para sahabat. Para sahabat berebut ya berebut ingin mendapatkan rambutnya Rasulullah SAW. Karena semua tubuh Nabi Muhammad SAW mengandung barokah. Ya. Pernah keringat Nabi ya, bercucuran ketika Nabi sedang tidur. Kemudian Ummu Salamah mengambil sebuah botol kecil, kemudian keringat Nabi beliau ambil sedikit-sedikit. Dia kumpulkan dalam botol kecil. Yang mana keringat Nabi Muhammad SAW itu lebih harum daripada minyak kasturi. Luar biasa nih Ustaz. Keringatnya saja harum. Kalau keringat kita gimana? Harum enggak? Jangan ditanyakan ini Ustaz. Ini ya. Jadi semua tubuh Nabi itu mengandung barokah. Ya. Tapi zaman sekarang banyak orang menyamakan ya kedudukan para wali sama dengan kedudukan Nabi. Ya. Akhirnya dia mengambil barokah dari seorang ustaz yang dianggap wali misalnya, ya mengambil barokah di situ. Ini tidak diperbolehkan seperti ini ya. Jadi ini seorang bertabaruk dengan tempat-tempat tertentu, al-asar wal amwat ya. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, al-bid'ah fi majal ibadat wa taqarrub ila Allah. Bid'ah-bid'ah dalam masalah ibadah-ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Contohnya di antaranya ya, bid'ah-bid'ah dalam masalah ibadah ini, seorang ya berzikir dengan menggunakan nasyid-nasyid ya, al-anasyid jama'iyah, dengan berdendang, dengan berlagu ya, bernyanyi sebagaimana dilakukan oleh orang sufi. Mereka berzikir sambil joget-joget. Ada yang loncat-loncat, menghidupkan lagu-lagu ya. Kemudian mereka berzikir. Nah, ini jelas tidak diperbolehkan. Kemudian dengan menggunakan alat-alat musik, at-tabal, at-tubul, memukul genderang di masjid ya. Kemudian mereka memukul genderang di masjid kemudian dengan berjoget-joget. Ini amalan-amalan yang dilakukan oleh orang sufi. Mereka menganggap ibadah mereka itu baik padahal tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perbuatan ini jelas ya perkara-perkara yang diada-adakan, ya. Dan merupakan bid'ah, ya, tidak ada asal usulnya dalam kitab dan sunnah dan tidak pernah dikerjakan oleh ulama-ulama salaf terdahulu. Ya. Para pendengar Ismailuddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ya bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh seorang ahlu bid'ah ya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya ibadah ya itu tauqifiyah, itu bersumber dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi seorang membuat perkara-perkara baru dalam ibadah dan mereka beranggapan ada bid'ah hasanah. Padahal semua bid'ah itu dolalah. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dolalah wa in ra'a hannasu hasanan. Semua bid'ah itu sesat. Ya. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Ya. Semua bid'ah sesat. Meskipun manusia menganggapnya baik. Ya. Misalkan ada seorang melakukan sholat nisfu Sya'ban. Menurut mereka baik, ya. Tapi itu diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya orang mengangkat jenazah dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu baik, tapi diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika membaca Al-Qur'an diiringi dengan mengangkat jenazah, itu dilarang. Ya. Bahkan menghasilkan dosa ya. Bahkan berdosa. Ya. Jadi tujuannya baik. Ya, mereka anggap baik tapi sebenarnya itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, semua perkara atau ibadah yang tidak dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, amalan itu akan tertolak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Aisyah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, "Fa huwa radun," maka amalan itu tertolak. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat, ya, seorang yang melakukan bid'ah, ya, ia tidak akan pernah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan tidak akan pernah ketemu antara bid'ah dan sunnah. Ya. Sebagaimana ada empat perkara yang tidak pernah ketemu selamanya. Sampai mati pun tidak pernah ketemu. Pertama adalah tauhid dengan syirik. Tauhid dengan syirik tidak akan pernah ketemu. Berlawanan. Ya. Berlawanan terus. Kemudian al-iman dan kufur. Iman dengan kekufuran tidak pernah ketemu. Yang ketiga, ya, yaitu al-maksiyah dan to'ah. Maksiat dengan ketaatan tidak akan pernah ketemu. Dan yang keempat, as-sunnah dan bid'ah. Sunnah dan bid'ah tidak akan pernah ketemu selamanya. Ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang muslim, ya. Di antaranya itu al-jahru binniyati lis-shalah. Ini kebanyakan terjadi pada masyarakat awam, menjaharkan niat dalam sholat dengan mengeraskan niat, dengan mengatakan usolli fardhu zuhri atau nawaitu. Ya, ini jelas merupakan sebuah kebid'ahan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Talaffuz binniyah tidak boleh, ya. Disebutkan dalam kitab I'anatut talibin. Ya. I'anatut talibin ini yang bermazhab Syafi'i yang dikarang oleh Ad-Dimyati, I'anatut talibin. Ya. Mazhabnya Syafi'i. Disebutkan di situ bahwa an-niyah mahalluha fil qalb. Niat itu letaknya di hati, bukan di lisan. Jadi tidak boleh kita jaharkan. Tidak boleh kita lafazkan niat itu. Kecuali dalam niat haji. Ya, itu baru boleh kita lafazkan. Ya. Tapi kalau dalam ibadah yang lain itu tidak boleh, ya. Ini merupakan sebuah kebid'ahan, ya. Kemudian di antara berikutnya bid'ah, contoh bid'ah dalam ibadah, adz-dzikru al-jama'i ba'da sholat, zikir berjamaah setelah sholat, ya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Zikir itu cukup sendiri-sendiri, ya, dan berdoalah kepada Tuhan kamu dengan secara rahasia. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya, serulah Tuhan kalian tadarru'a dengan penuh kerendahan hati wa khufya, dengan sembunyi-sembunyi, bukan malah dengan berzikir geleng-geleng kepala, la ilaha illallah. Sampai orang, ya, dia tekankan pada la illallah, kemudian dia menoleh ke kiri dan ke kanan, la ilaha illallah, sampai keras-keras gitu. Itu tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu di antara bid'ah yang tersebar di masyarakat kita. Kemudian di antara bid'ah berikutnya, talabu qiraatil Fatihah fil munasabah ba'da du'a. Ba'da du'a walil amwat. Meminta dibacakan Fatihah setelah berdoa, misalnya Al-Fatihah, khususan ala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Ini jelas tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian di antara bid'ah berikutnya, iqamatul ma'atim 'alal amwat wa sina'atul at'imah wal istijar al-mukri'in, ya. Yaitu mengadakan acara-acara kematian, misalnya 7 harian, ya, 100 harian. Ini jelas tidak ada contohnya dari Nabi, ya. Dengan membuatkan makanan, tahlilan, kan? Tahlilan, yasinan, kemudian membuat makanan di situ. Ya. Padahal perbuatan yang seperti ini dilarang keras ya oleh ulama Syafi'iyah. Di antaranya Ad-Dimyati, ulama Syafi'iyah di dalam kitabnya I'anatut Thalibin disebutkan di situ bahwa membuat makanan, berkumpul-kumpul di situ, tahlilan, membuat tahlilan di situ, itu bid'atun munkarah. Bid'ah munkarah. Bid'ah yang diingkari. Ya. Coba baca dalam kitab I'anatut Thalibin. Di situ dijelaskan semuanya. Ulama Syafi'iyah sendiri mengingkari. Nah, ini orang yang mengaku mazhab Syafi'i tapi masih melakukan tradisi-tradisi nenek moyang terdahulu. Melakukan yasinan, ya. Kemudian acara-acara kematian. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya al-ihtifal bil munasabat ad-diniyah. Mengadakan acara-acara ya, peringatan-peringatan yang seperti Isra Mi'raj ya. Seperti peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj ya. Ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ada pada bulan Rajab ya, seorang beribadah dengan ibadah-ibadah khusus seperti mereka melakukan salat, salat khusus dan puasa khusus. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi ya. Kemudian di antara contoh bid'ah ya, pada zaman modern ini azkar sufiyah bi anwa'iha, zikir-zikir orang sufi dengan macam-macam ya, dengan berbagai macam cara zikir mereka ya. Kemudian ada penghususan malam nisfu Sya'ban dengan salat nisfu Sya'ban di situ ya. Ini jelas tidak ada sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bid'ah berikutnya adalah al-bina' wa al-kubur wa ittikhaduha masajid wa ziyaratuha li ajli tabarruk biha wa tawassul bil mauta. Membangun suatu bangunan di atas kubur, kemudian menjadikan kuburan itu sebagai masjid, lalu salat di kuburan ya. Menziarahi kuburan itu dengan maksud untuk bertabarruk pada kuburan itu dan bertawasul kepada orang-orang sudah mati. Ya, ini jelas dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. La'an Allah ya, al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ya. Seperti itu. Jadi sekarang sudah muncul ya ahlu bid'ah ya, yang gampang menggampangkan masalah agama ya, yang menggampangkan masalah ibadah. Mereka dengan mudahnya ya membangun kuburan di atas masjid atau dibangun masjid di atas kuburan, kemudian mereka bertabaruk kepada kuburan itu ya. Ini jelas ya menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ini kajian kita terakhir dari kitab Aqidatut Tauhid. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan ganti kitab ya insyaallah. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Taib sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Kini saatnya kita berikan kesempatan bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafidzullah Ta'ala, dapat bergabung di 021-8499-4343 atau juga di 0852-6277-4774 sekaligus pesan singkat dan WhatsApp-nya. Tapi saat kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar bahwasanya bid'ah itu dibolehkan dalam urusan dunia. Dalam urusan apakah yang dimaksud ini, Ustaz? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Al-bid'ah, ya. Dalam masalah dunia itu bid'ah secara lugawiyah. Ya, secara bahasa. Misalnya seorang membangun pondok, membangun jembatan, membangun sekolah, apakah itu ya? Tidak ada zaman Nabi seorang misalnya membuat jembatan ya. Itu yang disebut dengan bid'ah hasanah dalam masalah dunia. Dunia, secara lugawiyah. Adapun bid'ah dalam masalah agama tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Ya, dalam masalah keduniaan itu bid'ah hasanah. Mereka apa namakan bid'ah hasanah, kita namakan maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah. Mursalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya bertaubat dari amalan bid'ah yang pernah saya lakukan ketika dulu saya belum mengetahuinya, Ustaz? Ya, cara bertaubat ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dan tinggalkan bid'ah itu. Ya, jangan diulangi lagi. Ya. Dan perbanyak amalan-amalan sunnah. Kan masih banyak amalan-amalan sunnah yang harus kita kerjakan. Ya. Dan puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi, surat-surat sunnah yang diajarkan oleh Nabi, ya, dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, ya. Kita ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban yang diberikan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi yang diberkahi ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri ada nasihat sebagai penutup perjumpaan kita. Tafadhal, Ustaz. Para pendengar Isma Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kita sebagai umat Islam, ya, janganlah mudah terjerumus ke dalam bid'ah ini, ya. Adapun kalau ada orang yang sudah terjerumus dalam bid'ah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya, seorang yang sudah terjerumus ke dalam bid'ah, ya, ia akan menganggap perbuatan itu baik menurut dia, ya, dan ia enggan untuk bertobat kalau sudah didoktrin, ya, merupakan ahlu bid'ah, ya, sudah susah untuk bertobat terkadang. Bahkan disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah bahwa ahlu maksiat itu atau ahlu bid'ah itu lebih disenangi oleh setan daripada ahlu maksiat. Kenapa? Karena ahlu bid'ah itu yang merasa ia baik dengan amalannya dan ia enggan untuk bertaubat. Sedangkan ahlu maksiat, orang ahlu maksiat ini akan, ya, terkadang ia menyesali perbuatannya, mengakui dosa yang ia lakukan, kemudian ia bertaubat dari maksiatnya. Makanya lebih ahlu bid'ah itu lebih disenangi oleh setan. Ya. Terkadang ya, kalau sudah ya demen sekali sama bid'ah, ya, sudah enggak mau dinasihati, ia akan menganggap amalnya itu sunnah padahal melenceng dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, cara solusinya yang terbaik adalah ya ia kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, ya. Ya. Dan kita sebagai dai, kita dakwahi mereka. Kita dakwahi ahlu bid'ah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, terutama keluarga kita, ya. Keluarga-keluarga kita yang masih fanatik dengan bid'ahnya, ya, masih mengikuti ajaran nenek moyang mereka, ya, itu kita ajari mereka sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Caranya dengan dakwah mereka dengan lemah lembut, dengan hikmah, ya. Jangan pulang-pulang kita langsung menyesatkan orang tua kita, ya, langsung memerintahkan kepada bapak kita untuk bercelana cingkrang, untuk memelihara jenggot, untuk meninggalkan ajaran-ajaran bapak kita yang dahulu, ya, jangan seperti itu. Kita pelan-pelan ajari bapak kita, ya, proses, butuh proses, ya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.